Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah azza wajal yang masih melimpahkan kenikmatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa beribadah kepadanya, melakukan ibadah sholat, ta'lim, belajar, dan amal-amal yang lainnya. Terkhusus di hari-hari ini, bulan Syaban, dan sebentar lagi di bulan Ramadan, mudah-mudahan dua nikmat itu masih bisa kita rasakan, sehingga kita bisa memaksimalkan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, para hadirin yang dimuliakan Allah azza wajal, malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran tafsir As-Sa'di. Pada pembahasan yang lalu kita telah baca beberapa hal atau permasalahan, dan ada satu pembahasan menarik di sini disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kenapa kitab ini begitu istimewa sehingga dipilih dalam pembahasan-pembahasan tafsir di zaman kita ini? Dan kitab-kitab tafsir lebih banyak, atau ada beberapa referensi kitab tafsir seperti kitab tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, dan yang lainnya. Namun di zaman kita ini banyak dibaca kitab tafsir karya al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang diberi judul Taisirul Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Di dalam mukaddimah satu cetakan tafsir As-Sa'di yang lumayan tebal itu, Syekh Utsaimin menjelaskan 5 alasan kenapa kitab ini begitu populer di zaman ini. Di antaranya yang pertama, suhulatul ibarah. Di dalam kitab tafsir As-Sa'di ini, ungkapan-ungkapan ataupun kalimat-kalimat yang digunakan mudah dipahami. Bahasanya bahasa kekinian lah istilahnya. Beda dengan mungkin bahasa para ulama mutaqaddimin zaman-zaman awal, zaman-zaman dahulu, bahasa yang penuh dengan sastra yang tinggi, Orang-orang zaman modern mungkin memahaminya akan begitu sulit. Ditambah lagi mungkin di negeri kita ini, negeri Indonesia kan harus ditranslate, harus diterjemahkan. Mungkin akan sedikit kerepotan dalam mencari arti yang cocok untuk kalimat-kalimat yang disebutkan. Maka dalam tafsir As-Sa'di ini, suhulatul ibarah, ungkapannya mudah untuk dipahami, terkhusus kita, orang-orang yang hidup di zaman modern ini atau di era belakangan ini. Alasan yang kedua, tajannubul hasyfi wat tatwil alladzi la faidata minhu. Dalam kitab ini tidak banyak memberikan penjelasan yang panjang. Penjelasan yang disampaikan ringkas dan tidak membosankan. Ini para pembaca ketika menelaah kitab tafsir As-Sa'di dibaca ringkas. Ungkapan-ungkapan penjelasan pun tidak panjang lebar. Tidak panjang lebar. Nah, sehingga kalau kita pelajari dan kita baca kitab ini, mungkin 2 tahun bisa selesai. Sebagaimana beliau ketika menulis kitab ini, beliau tulis dalam jangka waktu 2 tahun. Dari umur 35 tahun sampai umur 37 tahun selesai dalam menulis kitab ini. Alangkah bermanfaatnya bagi kaum muslimin. 2 tahun belajar selesai kitab tafsir Al-Quran. Kitab tafsir Al-Quran dipelajari dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, seterusnya sampai surat An-Nas. Manfaat yang banyak sekali. Dan ini yang bisa dijadikan petunjuk bagi kita kaum muslimin. Karena dinyatakan apa dalam Al-Quran? Hudan lil muttaqin. Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Pengetahuan tentang Al-Quran akan menyeluruh. Ya, sebagaimana beliau menulis kitab ini dalam tempo 2 tahun kurang lebih. Alasan yang ketiga, tajannub dzikril khilaf ila an yakuna al khilaf qawiyan tad'ul hajah ila dzikri. Alasan kenapa kitab ini menjadi begitu populer atau dipilih oleh para ulama dibaca di masjid-masjid di hadapan kaum muslimin untuk menjelaskan penjelasan tafsir Al-Qur'an, di antaranya di dalam kitab ini tidak menyebutkan khilaf para ahli tafsir. Tidak disebutkan khilaf atau perbedaan dari kalangan ahli tafsir. Dari mana kita tahunya? Dari kitab-kitab yang besar atau yang panjang penjelasannya. Dalam kitab tafsir At-Tabari, 1 ayat bisa dinukilkan 1, 2, 3 pendapat dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Adanya khilaf atau perbedaan penafsiran 1 kata. Atau dalam 1 ayat ada khilaf. Nah di sini dalam kitab tafsir As-Sa'di, penulis yaitu Al-Imam As-Sa'di meminimalisir penyebutan perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut. Sehingga kita tahunya mungkin 1 pendapat yang kuat yang dirojehkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kalaupun dibutuhkan untuk disebutkan, beliau akan memandang sisi kebutuhannya yang begitu mendesak. Oh, ini pantas untuk disebutkan. Maka disebutkanlah khilaf tersebut. Memang tad'ul hajah ila dzikrih. Butuh untuk disebutkan. Dan kaum muslimin mungkin butuh untuk mengetahui. Agar wawasan tentang ayat tersebut luas. Nah. Kemudian yang keempat, asair ala manhajis salaf fi ayatis sifat fala tahrif wala ta'wil yukhalif muradillah ayukhalif muradallahi bikalam. Dalam poin yang keempat ini, ketika membahas sifat-sifat Allah, beliau menggunakan metode salaf. Para sahabat dalam menafsirkan sifat Allah. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi salaf, yang artinya generasi pendahulu kita yang soleh dari kalangan kaum muslimin. Dalam memahami ayat-ayat sifat Allah tanpa tahrif, tidak memalingkan makna zahirnya kepada makna lain dengan alasan yang benar, dan tidak menyelewengkan maknanya menyelisihi makna yang diinginkan Allah dalam sebuah ayat ataupun kalimat. Nah, ini prinsip yang sangat mendasar, sehingga satu alasan kenapa kitab ini begitu populer. Karena ini di atas manhaj salaf atau ahlus sunnah wal jamaah. Yang kelima, qala rahimahullah diqqatul istinbat fi ma tadullu alaihi al-ayat min al-fawaid wal ahkam. Nah, kitab ini ditulis dengan penuh kejelian. Beliau dengan sangat teliti mengambil faedah dan hukum, faedah dari sebuah ayat dan hukum dari sebuah ayat. Nah, disebutkan mungkin satu ayat ini banyak faedah. Misal dicontohkan oleh Syaikhul Utsaimin dalam surat Al-Maidah ada ayat tentang wudu. Beliau sebutkan beberapa hukum sampai 50 sekian hukum dari satu ayat wudu itu. Demikian pula mungkin disebutkan contoh dalam surat Shad tentang kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Beberapa faedah yang bisa diambil pelajarannya oleh kaum muslimin dan diterapkan tentunya dalam kehidupan mereka. Karena Quran ini adalah petunjuk kehidupan bagi kaum muslimin. Sehingga dari lima alasan ini, kitab ini termasuk pilihan yang kita baca dalam pelajaran tafsir Al-Quran. Masuk pada tafsir, waqala Imam Masa'di rahimahullah tafsirul Fatihah wahya makkiyatun. Pembahasan tafsir surat yang pertama, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Dikatakan surat ini bersifat makkiyah. Perlu kita ketahui bersama, ada dua istilah yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ada istilah makkiyah. Yang kedua, ada istilah madaniyah. Makkiyah artinya, ini saya nukilkan dari penjelasan Syaikhul Utsaimin rahimahullah, wal makkiyu ma nuzzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla hijratihi ilal madinah. Namanya surat makkiyah itu adalah yang diturunkan kepada Nabi sebelum hijrahnya beliau ke kota Madinah. Pokoknya ada ayat ataupun surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah, namanya apa? Makkiyah. Sebelum hijrah, ini fase Mekah istilahnya. Nah, yang kedua, madaniyah adalah manuzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hijratihi ilal Madinah. Disebut madaniyah itu adalah yang turun kepada Nabi setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Walaupun itu turunnya di kota Mekah. Pokoknya fase Mekah, fase Madinah. Walaupun turunnya di kota Mekah. Sudah dicontohkan oleh beliau, misal dalam surat Al-Ma'idah disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini ayat tentang kesempurnaan agama Islam. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, kata Allah. Kuridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Ini dikategorikan sebagai apa ini? minal qismil madani, termasuk madaniyah, walaupun turunnya di Arafah pada saat haji wada daerah Mekah. Ini salah satu contoh dari penerapan makiyah dan madaniyah. Sekali lagi, yang pertama makiyah apa tadi? Yang turun kepada Nabi sebelum hijrahnya beliau ke kota Madinah. Disebut makiyah. Kalau madaniyah, yang turun setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Dan ini akan berulang setiap kali Al-Imam As-Sa'di memulai tafsir sebuah surat. Disebutkan wahiya makiyatun, kayak dari surat Al-Fatihah. Mungkin dalam surat yang lain wahiya madaniyatun. Kita langsung bisa menangkap berarti surat ini apa? Kalau madaniyah turunnya sebelum apa setelah? Sebelum apa setelah? Madaniyah. Setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Ya. Demikian. Kurang lebih perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Lalu apa fungsinya kita mengetahui dua istilah tadi? Syaikh Utsaimin menjelaskan, di antara fungsi kita mengetahui perbedaan Makkiyah dan Madaniyah, yang pertama, zuhur balaghatil Qur'an fi a'la maratibiha. Kita bisa mengetahui tingkat bahasa Al-Qur'an yang begitu tinggi. Dari sisi mana kok tahu tinggi? Yaitu perbedaan gaya bahasa yang digunakan sesuai dengan keadaan kaum Quraisy atau yang dihadapi Nabi saat itu. Perbedaannya dari mana? Tadi kan ada makiyah, ada madaniyah. Kalau makiyah, gaya bahasanya keras dan tegas. Nah, kata Syaikh Utsaimin, li'anna ghalibal mukhatabin mu'ridun wa mustakbirun. Karena orang yang diajak bicara pada saat ayat itu turun, itu rata-rata orangnya berpaling, tidak mau menerima, sombong, orang-orang kafir Quraisy. Wala yaliqu bihim illa dzalik. Memang cocoknya gaya bahasa seperti itu, yang keras dan tegas. Nah, dibawakan contoh di sini misal surat Al-Muddathir, ada surat Al-Qamar dan yang semisalnya, surat-surat yang sifatnya makkiyah. Kalau madaniyah gaya bahasanya bagaimana? Beliau menjelaskan gaya bahasanya kalau madaniyah itu lembut dan mudah, atau ada unsur memudahkan dalam pelaksanaan. Rasul Saimin, li'anna ghaliban mukhatabin makbulun tamukbilun wa mungqadun. Karena orang yang diajak bicara atau kaum muslimin sudah banyak menerima, orang-orang saat itu banyak yang masuk Islam, sudah tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Maka gaya bahasanya lembut dan memudahkan dalam pelaksanaan. Beliau membawakan contoh di antaranya surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah. Ya, gaya bahasa yang lembut dan memudahkan. Jadi disebutkan hukum-hukum tentang pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, faedah mengetahui makiyah dan madaniyah, zuhur hikmati tasyri' fi asma ghayatihi. Ketika kita mengetahui perbedaan antara makiyah dan madaniyah, kita bisa melihat hikmah kebijaksanaan syariat. Syariat Islam tentunya, yang penuh dengan kebijaksanaan yang tinggi dan mulia kedudukannya. Nah, terkhusus dalam masalah pengajaran dan pembelajaran. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yatadarraj syai'an fa syai'an bihasabil aham alamat taqtadhihi halal mukhatabin. wasti'dadihim lil qabul wat tanfid. Di metode pengajaran dalam Quran kita bisa tahu kenapa ada makiyah, ada madaniyah. Ini Quran mengajarkan tahapan-tahapan dalam menyampaikan materi. Cara bertahap, satu demi satu, berurutan dari yang paling mendasar, yang paling penting, kemudian yang penting, dan yang berikutnya lagi sesuai skala prioritas. Mana yang paling penting? Nah, mana yang paling penting terlebih dahulu, maka itu disampaikan. Perkara akidah, perkara tauhid, nah, perkara keyakinan, keimanan. Itu perkara-perkara yang mendasar dan paling penting dan harus diketahui oleh seorang muslim. Kemudian, tergantung keadaan orang yang menerima penjelasan dan juga kesiapan mereka dalam mengambil pelajaran dan menerapkannya. Maka ada istilah makiyah, ada istilah madaniyah, dan gaya bahasa materi yang disampaikan dalam surat-surat makiyah dan madaniyah pun berbeda. Yang ketiga, tarbiyatud du'a ilallahi ta'ala wa tawjihihim ila an yattabi'u ma salakahul Qur'an bil uslub wal mawdu' min haitsul mukhatabin bi haitsu yabda bil aham fal aham wa tustamalu syiddatu fi mawdhi'iha wa suhulatu fi mawdhi'iha. Dalam pembagian makiyah dan madaniyah ini kita bisa melihat adanya pelajaran bagi para duat atau orang-orang yang akan berdakwah di jalan Allah. Nah, mencakup seluruh kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya sesuai kadar keilmuan yang diperoleh oleh setiap muslim. Kadang yang satu pengetahuannya berbeda dengan yang lain. Maka apa yang dia ketahui, walaupun satu ayat disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sebagai bentuk dia untuk mengamalkan ayat tawasau bil haq atau tentang perkara amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan. Rasul pun bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat yang pernah kita dengar, yang pernah kita pelajari, yang kita pahami, yang telah kita bisa cerna dengan baik, kita sampaikan kepada yang lainnya, itu termasuk dakwah. Nah, dalam metode makiyah dan madaniyah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai arahan bahwasanya memulai sesuatu itu dari yang paling penting dan paling mendasar terlebih dahulu. Yang paling penting dan paling mendasar terlebih dahulu. Nah, masalah-masalah keimanan yang memang perlu untuk diyakini, masalah-masalah akidah yang memang perlu untuk dikuatkan dalam hati ini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang keempat, tamyizun nasikh minal mansukh. Dengan mengetahui makiyah dan madaniyah, bisa terbedakan antara ayat-ayat nasikh dalam kurung yang menghapus dan ayat-ayat mansukh dalam kurung yang terhapus hukumnya. Karena di situ diketahui berarti urutan mana yang turun duluan dan mana yang paling terakhir. Mana yang turun duluan dan mana yang paling terakhir. Ada dua ayat kok berbeda hukumnya, yang ini melarang, yang ini membolehkan. Maka dilihat sejarah turunnya, turun yang mana dulu. Nah, dari makiyah dan madaniyah, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Kira-kira turun mana dulu makiyah dan madaniyah? Coba. Makiyah, ahsan. Kenapa? Karena turunnya sebelum hijrah. Berarti urutannya makiyah dulu baru madaniyah. Bisa tergambarkan ini? Dari urutan sejarah turunnya ini kita bisa tahu. Oh, ini makiyah, berarti turun duluan. Kalau ada yang bertentangan dengan ayat lain yang ternyata madaniyah, berarti yang dipakai yang mana? Yang madaniyah. Ada nasikh, ada mansukh. Dan itu termasuk kandungan dari Al-Quran. Karena satu hikmah, Allah hapus hukumnya dan diganti dengan hukum yang lain. Dan semua termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, itu empat alasan atau empat faedah kita mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah. Berikutnya, karena kita membahas surat Al-Fatihah dan setiap surat itu pasti memiliki nama, maka kita bahas pula nama-nama surat Al-Fatihah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, secara ringkas, beliau menyebutkan Al-Fatihah itu nama yang pertama, Al-Awwal Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah. Artinya apa? Fatihah dari fataha yaftah, membuka. Maka fatih itu isim fa'ilnya yang artinya pembuka. Fatihatu, Al-Fatihatu mu'annas. Berarti apa? Pembuka juga. Ay, kata beliau, Fatihatul kitabi khaffan. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Al-Fatihatu ay, Fatihatul kitabi khaffan. Disebut Al-Fatihah itu karena pembuka kitab, pembuka Al-Quran secara tulisan. Secara tulisan ketika kita buka mushaf, surat yang pertama kali kita jumpai, ya surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah. Khatton secara tertulis. Wabiha tuftahul qara'atu fis shalah. Di dalam sholat, Al-Fatihah ini sebagai bacaan pembukanya. Dalam sholat. Ini juga salah satu alasan kenapa surat Al-Fatihah disebut Al-Fatihah, pembuka. Nah, ternyata tidak hanya membuka mushaf saja. Dalam sholat pun yang dibaca surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah, surat pembuka. Yang kedua, wa yuqalu laha aydan ummul kitab. Al-Fatihah juga disebut dengan ummul kitab, induknya kitab. Wa yuqalu laha aydan ummul Qur'an, juga disebut dengan induk Al-Qur'an. Wa yuqalu aydan as-sab'ul matani, juga disebut dengan as-sab'u itu tujuh ayat, al-matani yang diulang-ulang. As-sab'ul matani. Wa qad thabata fil hadis sahih, sebagai dasar atas tiga nama yang terakhir, Ummul Kitab, Ummul Quran, dan As-Sab'ul Matani adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan oleh Imam Abu Dawud. Dalam referensinya Sunan At-Tirmidzi nomor 3124. Dalam Sunan Abi Dawud nomor 1457. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin, ummul qur'ani, wa ummul kitabi, wa sab'ul mathani. Kata Rasulullah, Alhamdulillahi rabbil alamin, ummul qur'ani, wa ummul kitabi, was-sab'ul matani. Tiga nama disebutkan dalam hadis ini. Induknya Quran, induknya kitab, dan sab'ul matani, tujuh ayat yang diulang-ulang. Karena makna sab'ul matani ay sab'u ayat. Allati tusna qara'atuha fi kulli salatin wa tatawwu'in wa maktubatin. Tujuh ayat yang diulang-ulang dalam pembacaannya di setiap kali sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib baca. Minimal dua kali kalau itu dua rakaat. Ini diantara penafsiran dari atau penjelasan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. As-Sab'ul Matani itu tujuh ayat yang diulang-ulang. Ya. Sebagian ulama yang lain ada yang tidak setuju dengan penamaan Al-Fatihah dengan Ummul Kitab dan Ummul Quran, seperti sahabat Anas, Ibnu Sirin dan yang lainnya. Namun pendapat yang kuat adalah yang menetapkan nama tersebut berdasarkan hadis tadi. Dan ini termasuk pendapat dari kalangan sahabat pula, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nama yang kelima, wa yuqalu laha ruqyah, ar-ruqyah. Ruqyah dalam bahasa kita artinya jampi-jampi. Ar-ruqyah itu jampi-jampi. Ada ar-ruqyah asy-syar'iyyah, ada ar-ruqyah asy-syirkiyyah atau al-mamnu'ah. Ada jampi yang disyariatkan berasal dari Quran ataupun doa yang diajarkan oleh Nabi. Ada pula jampi-jampi yang dilarang, kan tergolong kesyirikan karena mengandung kesyirikan. Rasul bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun fiha syirkun. Tidak mengapa kalian memanfaatkan jampi-jampi untuk penyembuhan selama tidak mengandung kesyirikan. Selama tidak mengandung kesyirikan, boleh. Penamaan ini didasarkan sebuah riwayat. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kisah tentang beberapa orang sahabat Nabi yang sedang safar. Kemudian singgah di sebuah kampung dari kampung-kampung bangsa Arab kala itu. Namanya safar ini kan bekal kadang habis. Sudah kepepet. Ini kebetulan ada kampung. Maka dikatakan fasdadhafuhum. Maka rombongan sahabat ini minta tolong kepada penduduk kampung itu untuk minta jamuan atau minta haknya sebagai tamu. Fa'abau an yudhayyifuhum. Namun penduduk kampung itu tidak mau, enggan untuk melayani para sahabat ini. Nah, sehingga para sahabat pun meninggalkan kampung ini. Wa subhanallah, tidak lama kemudian ludhiqa sayyidu dzalikal hayy. Kepala sukunya atau kepala kabilah dari kampung itu disengat oleh salah satu binatang berbisa. Sengat. Ada yang pernah disengat binatang berbisa? Nah, seperti itu. Suasana pun menjadi panik. Kemudian meminta tolong ke sana kemari, tidak ada yang bisa menolong. Ada satu usulan. Lau ataitum ha'ulai rahab alladzina nazalu. Mungkin salah seorang di antara kalian bisa mendatangi rombongan tadi untuk minta tolong. Nah, barangkali di antara mereka ada yang punya sesuatu yang bisa digunakan untuk mengobati kepala kabilah ini. Maka didatangi rombongan sahabat tadi, belum jauh, datangi kemudian diminta tolong. Maka salah satu dari rombongan itu menyatakan, wallahi ini la'arqi walakin wallahi laqad istawdhafnakum falam tudayifuna fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Di sini salah seorang sahabat memberanikan diri, baik demi Allah saya bisa menjampi meruqyah, namun karena tadi kami minta jamuan tidak dijamu sebagai tamu, maka ini dipersyaratkan. Saya akan meruqyah, namun ada imbalannya. Ada imbalannya nanti, kalau memang sembuh. Maka disepakati, dan rombongan itu pun datang kembali ke kampung tersebut, dan membacakan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Maka seketika itu pula atas izin Allah, sembuh. atas izin Allah sembuh. Maka penduduk kampung itu pun memberikan imbalan yang dijanjikan kepada rombongan sahabat tersebut. Sebagian yang ikut rombongan usul, ini kan sudah dapat imbalan yang cukup banyak. Dibagi-dibagi. Nah, ketika mau dibagi ada yang melarang. Jangan dulu. Jangan dulu dibagi sampai disampaikan kepada Rasul. Boleh enggak yang seperti ini? Maka ditunggu keputusannya. Datang orang yang diutus kepada Rasul. Kemudian kembali. Dan setelah mendapatkan keputusan dari Nabi. Dikatakan boleh. Nah, namun Nabi berkata, "Wama yudrika annaha ruqyah." Dari mana engkau tahu bahwasanya surat Al-Fatihah ini bisa menjadi jampi atau ruqyah? Nah, jelas kisahnya ringkasnya seperti itu. Akhirnya dikatakan, "Qad asabtum." Kalian sudah melakukan tindakan yang benar. "Iksimu," silakan dibagi. "Wadribu lima'akum sahman." Nabi pun minta bagian dari imbalan yang diberikan oleh penduduk kampung itu terhadap rombongan sahabat tadi. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun tertawa atas kejadian tersebut. Nah, di sini nama yang kelima apa tadi? Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Yang keenam, diriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menamakan surat Al-Fatihah dengan asasul Quran. Asas dasar dari Al-Quran. Yang ketujuh, wasammaha Sufyan bin Uyainah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah. Penampung segala sesuatu. Yang kedelapan, Atsamin wasammaha Yahya ibn Abi Katsir Al-Kafiyah. Al-Kafiyah, ini yang kedelapan. Li'anha takfi amma adaha wa la yakfi ma siwaha anha. Kama ja'a fi ba'dil ahaditsil mursalah ummul Qur'an iwadun min ghairiha wa laisa ghairuha iwadan anha. Al-Kafiyah itu artinya yang mencukupi. Karena surat Al-Fatihah ini bisa mencukupi yang lain. Nah. Dan yang lain tidak bisa menggantikan kedudukan Al-Fatihah. Demikian diriwayatkan dalam beberapa riwayat mursal. Nah. Itu delapan nama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Satu faedah dari hadis ruqyah tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya dalam salah satu kumpulan fatwanya, Majmu' Fatawa Syekh bin Baz jilid 5 halaman 364. Pertanyaannya, ma hukmu akhdhil ujrah 'ala tahfidzil Qur'anil Karim? Apa hukum mengambil imbalan dari mengajar tahfidz Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an? Di mana ada seorang imam di kampung kami mengambil imbalan dari pengajaran Al-Qur'an ketika mengajarkan sibian tahfidz Al-Qur'an. Wal jawab la haraj fi akhdhil ujrah 'ala ta'limil Qur'an wa ta'limil 'ilm li'anna an-nas fi hajatin ila ta'lim wa li'anna al-mu'allima qad yashqa 'alayhi dhalik wa yu'attiluhu at-ta'lim 'anil kasb fa idza akhadha ujratan 'ala ta'limil Qur'an wa tahfidzihi wa ta'limil 'ilmi fas-sahihu annahu la haraj fi dhalik. Tsumma dzakara al-hadits. Hukum mengambil imbalan seperti tadi gambarannya, para sahabat membacakan Al-Qur'an. Karena ini hadis disampaikan Syekh bin Baz dalam fatwa tersebut sebagai landasan jawaban pertanyaan yang tadi dilayangkan. Beliau menyatakan la haraj, tidak mengapa bagi dia untuk mengambil imbalan dalam pengajaran Al-Quran atau mengajarkan ilmu. Karena manusia atau kaum muslimin butuh ilmu tersebut. Butuh pengajaran. Butuh penjelasan tentang ilmu agama. Dan terkadang seorang pengajar mendapatkan keadaan yang sulit. Kemudian dia tidak bisa mencari mata pencaharian yang lain gara-gara atau alasan tadi ada kegiatan mengajar Al-Quran atau mengajarkan ilmu. Apabila dia mengambil ujrah atau imbalan tadi, maka pendapat yang benar annahu la haraj fi dzalik, tidak mengapa untuk mengambil imbalan itu. Kemudian beliau melandasi jawaban tersebut dengan hadis tadi dan hadis inna haqqam akhattum alaihi ajran kitabullah. Nah, rawahul Bukhari. Ini sekilas tambahan faedah tentang hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam sahih Al-Bukhari. Fanaktafi bihadzal qadr. Kita cukupkan pembahasan pada malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita seluruhnya dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.